Apalah arti hidup tanpa cinta? Apalah arti cinta tanpa kasih? Dan apalah arti diriku tanpa hadirmu? Apalah arti semua tanpa dirimu ada dalam pelukku? Bersatu selamanya karena cintaku ada untuk dirimu, memberikan semua yang terindah. Suciku hanya untukmu yang takkan mungkin hilang dan takkan pernah bisa sirna. Satu selamanya karena cintaku ada untuk dirimu, memberikan semua yang terindah karena kasih suci. Thank you.